Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bab tentang kesabaran yang telah kita lalui, kita sudah membacakan sebagian besar kisah dari seorang pemuda beserta seorang raja yang zalim, raja yang memerintahkan kepada rakyatnya untuk menyembah kepada dirinya, raja yang mengaku sebagai Tuhan. Maka kezaliman apa yang lebih besar daripada kezaliman yang seperti ini, menjadikan ibadah yang seharusnya hak Allah Subhanahu wa taala kemudian hak tersebut diberikan kepada yang selain Allah dan dipaksakan kepada rakyatnya harus beribadah kepada sang raja tersebut. Maka ini kezaliman yang sungguh sangat besar. Dan juga kita sudah mengetahui betapa sabarnya beberapa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan sang raja. Di antaranya adalah seorang teman duduk raja sendiri yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui dakwahnya sang pemuda. Ketika orang tadi minta untuk disembuhkan, namun sang pemuda kemudian mengatakan bahwasanya menyembuhkan Allah, dan sang pemuda akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apabila sang teman duduk sang raja tadi mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia beriman dan kuat keimanannya, kemudian diuji, dicoba dengan siksaan yang diberikan oleh sang raja, maka dia tidak tergoyahkan dari keimanan tersebut, kemudian dia mati di atas keimanan tadi. Demikian pula bagaimana kesabaran sang rahib, sang ahli ibadah, yang kemudian dengan sebabnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada sang pemuda pun sama diberikan siksaan, dan kemudian dia disiksa dengan siksaan yang sangat pedih, digergaji dengan suatu gergaji sehingga terbelah dua badannya dan dia mati karenanya, namun dia tidak tergoyahkan dari agamanya. Demikian pula sang pemuda yang kemudian berusaha untuk dibunuh oleh sang raja dengan berbagai macam cara, dengan dibawa ke gunung yang tinggi, kemudian diperintahkan kepada pasukan yang mengawalnya untuk mendorongnya dari puncak gunung tinggi tersebut, namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Demikian pula ketika dibawa ke tengah lautan untuk kemudian didorong dari tengah lautan tersebut, dilemparkan ke tengah lautan, maka Allah Subhanahu wa taala pun menyelamatkannya. Dua kali pemuda tersebut diselamatkan dengan doa yang dipanjatkan sang pemuda tadi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia benar-benar terdesak, dalam keadaan dia akan dibunuh oleh pasukan sang raja. Kemudian hanya satu cara yang kemudian mampu untuk menjadikan sang pemuda tadi terbunuh, yaitu cara yang diberitahukan oleh sang pemuda tadi sendiri. Yaitu apa? Yaitu dengan cara mengambil atau menjadikan sang pemuda tadi terikat di suatu batang kayu. Kemudian diperintahkan sang raja untuk mengambil panah dari tempat panah sang pemuda. Kemudian diletakkan di busur. Dan kemudian syarat yang harus dia lakukan adalah mengucapkan Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Rabbnya sang gulam. Maka dengan cara inilah kemudian terbunuh sang pemuda tadi di hadapan khalayak ramai, di hadapan seluruh masyarakat, seluruh rakyat sang raja tadi. Maka seluruh rakyat kemudian beriman kepada Rabb pemuda tadi, kepada Rabb pemuda tadi. Dan inilah yang sebetulnya diinginkan oleh sang pemuda, supaya rakyat semuanya tahu bahwasanya Rabb sang pemuda itulah yang maha kuasa, yang rajanya sudah beberapa kali mencoba untuk membunuh sang pemuda tadi, tidak mampu. Berarti dia bukan Rabb, bukan Tuhan, bukan sesuatu yang berhak untuk disembah. Sedangkan sekali saja percobaan dengan menyebutkan nama Rabb sang pemuda tadi, dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka berhasillah atau terbunuhlah sang pemuda tadi. Maka ini menunjukkan ternyata Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang kemudian memiliki kemampuan, memiliki kekuasaan atas segala sesuatu, bukan sang raja. Maka Allah sajalah yang berhak untuk diibadahi. Maka kemudian seluruh rakyat dari sang raja tadi sadar akan kenyataan tersebut. Mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya sang pemuda tadi. Maka kita lanjutkan, masih ada sedikit lanjutan dari hadis ini, bagian akhir dari hadis ini. Fa'utiyal maliku faqilalah, maka sang raja tadi didatangi oleh seseorang, kemudian dikatakan kepadanya, ara'aita ma kunta tahzaru qad wallahi nazala bika hadaruka, tidakkah engkau melihat hal yang engkau khawatirkan untuk terjadi? Sungguh demi Allah, hal tersebut yang engkau khawatirkan justru itulah yang terjadi. Yaitu engkau ingin menghalangi rakyatmu untuk beriman kepada sang pemuda, atau kepada Rabbnya sang pemuda, kemudian menerima dakwahnya pemuda tadi. Engkau khawatir bahwasanya pemuda tadi menjadi seorang yang masyhur, terkenal, kemudian orang-orang mengetahui bahwasanya Rabb atau pemuda tadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata, kemudian mereka pun ikut beriman bersama pemuda tadi. Itu yang engkau khawatirkan, justru itulah yang terjadi dengan kejadian terbunuhnya sang pemuda tadi dengan disebutnya nama Allah Subhanahu wa taala. Qala qad amana an-nas, manusia semuanya sudah beriman kepada Rabb dari pemuda tadi, kepada Tuhan dari pemuda tadi. Qala fa amara bil ukhdud bi afwahi sikaki, maka sang raja pun mengambil tindakan, dia memerintahkan untuk digali al-ukhdud, yaitu parit-parit yang besar di muka setiap jalan. Jadi ketika ada persimpangan jalan, maka di situ diletakkan atau digalilah parit yang besar. Setiap jalan yang ada di situ digali parit yang besar di muka atau di di ujung dari gang tersebut, di ujung dari jalan tersebut. Qala fa khudzat wa udrima fihi an-niran, maka digalilah parit-parit besar tadi di setiap sudut jalan, kemudian dinyalakan di dalamnya api. Jadi setelah digali, kemudian dimasukkan ke dalamnya bahan bakar dan dinyalakan api di dalamnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kemudian mengancam seluruh rakyatnya yang beriman kepada pemuda, apabila tidak mau kembali dan tidak mau keluar dari agama sang pemuda tadi, kembali kepada agama, menyembah kepada raja, maka akan dimasukkan ke dalam parit-parit tersebut, parit-parit yang di dalamnya menyala api yang berkobar-kobar. Qala wa qala, kemudian sang raja berkata, man lam yarji' an dinihi fa'aqhimuhu fiha. Barang siapa yang tidak keluar, itu raja berkata, barang siapa yang tidak keluar dari agamanya, kembali dari agamanya, maka lemparkan dia ke dalam api tersebut. Qala au qila lahu, atau katakan kepadanya, iqtahim, masuklah. Kalau enggak dilemparkan, ya kemudian dikatakan masuk kamu, masuk sendiri. Dipaksa untuk masuk. Atau kalau tidak mau dilemparkan ke dalam api tersebut. Sungguh suatu siksaan yang sangat berat. Raja ini begitu kejam, cara-cara pembunuhannya begitu sadis. Ya. Yang beberapa kali kita ceritakan pada pertemuan yang lalu dan sudah kita ceritakan juga tadi, kita ulangi tadi, begitu kejamnya sang raja ini. Demikian pula terulang lagi sekarang. Bukan hanya satu atau dua korbannya, seluruh rakyatnya dipaksa untuk keluar dari agamanya. Kembali kepada agama sang raja, yaitu menyembah sang raja. Kalau tidak mau, maka dibunuh dengan cara dibakar dengan api yang menyala-nyala. Qala fa'alu, maka dilakukanlah hal tersebut. Pasukannya menyebar di setiap penjuru negeri tersebut, kemudian memaksa seluruh rakyatnya untuk keluar dari agama sang pemuda. Ya, yang mau ya kemudian dibiarkan hidup, yang tidak mau dilemparkan ke dalam api atau kemudian dipaksa, ayo masuk, masuk kamu ke dalam api. Itu dilakukan oleh pasukan dari sang raja tadi. Qala hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun laha. Sampai kemudian datanglah seorang wanita, yaitu diantara rakyat sang raja tadi, diantara rakyat-rakyat yang sudah beriman kepada Rob sang pemuda, sudah menerima dakwah dari pemuda tadi. Wa ma'aha sobiyun laha, dan dalam keadaan dia membawa bayi, bayinya yang masih kecil digendongnya ketika itu. Kemudian dia datang dan dipaksa untuk menuju mulut daripada parit yang telah digali tadi, yang terdapat di dalamnya api yang menyala-nyala. Qala fataqa'at, maka sang ibu tadi, sang perempuan tadi, ragu-ragu dan merasa khawatir. An taqa'a fiha, bahwasanya dia akan masuk ke dalam api tadi. Ya, ini semua rakyatnya yang beriman digiring menuju api tadi, dia ragu-ragu. Artinya dia kemudian berpikir, apakah kemudian saya menyerah saja, keluar dari agama sang pemuda, kembali kepada agama sang raja. Ya. Maka kemudian terjadi suatu yang di luar kebiasaan manusia, bahwasanya ternyata sang anaknya bisa berbicara. Apa yang dikatakannya? Faqala lahal gulam. Maka sang bayi tadi berkata kepada ibunya, ya ummah isbiri fa innaki 'alal haqq. Wahai ibuku, bersabarlah, sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Ya. Ini kemudian adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada sang ibu tadi yang awalnya ragu-ragu, kemudian berpikir apakah kemudian lebih baik memenuhi ajakan dan paksaan sang raja ataukah kemudian masuk ke dalam api tadi. Dikokohkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sang anak sendiri. Anaknya berkata, wahai ibuku, bersabarlah atas cobaan ini. Ini harus engkau lalui. Jangan sampai engkau kembali kepada agama sang raja. Sungguhnya engkau berada di atas agama yang benar. Maka yang terjadilah sang ibu kemudian kokoh dan teguh di atas keimanannya dengan melihat keajaiban yang terjadi. Seorang bayi bisa berkata-kata, seorang bayi bisa mengucapkan suatu nasihat, suatu wasiat kepadanya, maka dia pun bersabar atas cobaan tersebut, masuk ke dalam parit tersebut yang telah dikobarkan di dalamnya api yang menyala-nyala. Hari ini adalah hari yang diriwayatkan oleh Muslim, dan untuk diketahui bahwasanya ini adalah kisah yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Buruj. Dalam surat Al-Buruj, naam, wan-nari dzatil waqud idh hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan api yang menyala-nyala, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya, yang artinya, dan api yang menyala-nyala ketika mereka duduk di sisi api tersebut, duduk-duduk, yaitu pasukan sang raja tadi duduk-duduk di api tersebut, kemudian melihat satu persatu rakyat tadi yang beriman kepada Rob sang pemuda masuk ke dalam api tersebut. Idhum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dalam keadaan mereka melihat apa yang telah mereka lakukan terhadap kaum mukminin. Mereka melihat, menyaksikan siksaan pedih yang mereka lakukan kepada kaum mukminin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka ini adalah siksaan yang begitu berat, siksaan yang begitu pedih, namun rakyat dari raja tadi bersabar di atasnya, di atas siksaan tersebut, di atas takdir Allah Subhanahu wa taala, musibah yang menimpa mereka, mereka kokoh di atas keimanan. Maka inilah yang kemudian kita bisa ambil pelajaran, bahwasanya umat sebelum kita pun diuji, melihat seberapa kemudian besar keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian kita menyangka bahwasanya kita tidak akan diuji? Tidak mungkin. Seluruh umat, seluruh manusia akan diuji di atas keimanannya. Apakah keimanannya kuat ataukah keimanannya keimanan yang lemah? Apakah memang benar-benar jujur dia berkata bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, ataukah kemudian tidak jujur dalam perkataan tersebut. Nah, maka itu adalah suatu yang merupakan sunnatullah. Seluruh manusia akan diuji di atas agamanya, apakah dia kokoh di atas agamanya ataukah tidak, ataukah tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasibannasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia-manusia menyangka bahwasanya mereka akan dibiarkan untuk bebas berkata amanna, kami telah beriman, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diberikan fitnah, tidak diberikan cobaan? Pasti akan dicoba. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah memberikan cobaan kepada yang sebelum mereka, kaum-kaum sebelum mereka. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin, supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang jujur dalam perkataan tadi amanna. Amanna ini perkataan yang mudah, kami beriman, ya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan suatu cobaan kepada orang-orang yang berkata amanan tadi, supaya diketahui, supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui di antara mereka siapa yang kemudian shadaqu, jujur, wa la ya'lamannal kadzibin, dan supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang kemudian juga berdusta dalam perkataan amanna. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kami beriman di sini ke atau konsekuensinya banyak sekali, harus mengikuti syarat-syarat Allah Subhanahu wa taala yang begitu terperinci, ya. Maka hendaknya kita ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengerjakan semua syariat tersebut dan bersabar di atas pengamalan terhadap syariat tersebut. Itulah kemudian ujian bagi kita untuk kokoh di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, walaupun apa yang terjadi atas diri kita, wallahu a'lam bishawab. Ya, ini akhir daripada hadis yang kita bahas dalam 3 pertemuan ini. Maka Allah alam, kita buka kesempatan untuk tanya jawab lebih dahulu sebelum kita lanjutkan kepada hadis yang selanjutnya. Maka kepada hadirin dipersilakan apabila ada yang ingin ditanyakan tentang hadis ini ataupun tentang perkara yang lainnya. Tafadhalu, dipersilakan kepada bagaimana siap-siapnya? Kadang-kadang kan kita ini iman kita ini kan turun naik kan, kadang-kadang kadang turun. Bagaimana supaya stabil? Kemudian yang kedua, menghilangkan rasa. Kadang-kadang kita ini kan ada riak, ya. Kadang-kadang secara tidak sengaja muncul dia dengan tiba-tiba. Bagaimana siapnya menghilangkan apa perasaan-perasaan seperti itu? Omong dia bisa jalan, kadang-kadang melihat orang kan ada perasaan yang bagaimana gitu. Nah, supaya kita tawadu, rendah diri, siapnya seperti apa? Ini tuh, terima kasih. Untuk perkara yang pertama mengenai kiat-kiat untuk menjaga keimanan, Allah alam, yang tentu saja dalam setiap perkara yang kita inginkan dalam hal duniawi ataupun dalam hal keagamaan seperti ini, adapun dalam permasalahan kita ini untuk menjaga keimanan, ini dalam perkara keagamaan yang harus selalu kita lakukan paling pertama, yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta tambahan keimanan, kekokohan keimanan. Kita meminta Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkan doa dari hambanya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib tujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi ta'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah bahwasanya aku dekat. Dekat dari siapa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa dari orang yang berdoa apabila kemudian berdoa, dia berdoa kepadaku. Kalau seorang itu mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya. Namun di situ ada syarat disebutkan setelahnya, fal yastajibuli, maka hendaknya mereka menjawab panggilanku, itu memenuhi dan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga termasuk syarat untuk diterimanya doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal yastajibuli, panggillah jawabanku, panggillah, penuhilah apa yang kemudian sudah aku syariatkan. Taati syarat tersebut, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, juga sebagai syarat, ta'allahum yarshudun, semoga mereka kemudian mendapatkan rasyad, mendapatkan bimbingan. Ini perkara yang pertama, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama pada waktu-waktu yang mustajab, yang secara globalnya untuk kita ketahui, yaitu ketika dalam sujud yang manapun, ataupun dalam ketika akhir-akhir malam seperti terakhir dari malam, atau kemudian antara azan dan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah membimbingkan untuk berdoa antara azan dan iqamah, dan berkata bahwa tidak akan ditolak doa tersebut. Dan kemudian juga ada yang mengatakan pada saat turunnya hujan. Kemudian juga pada saat seorang berpuasa, kalau seorang berpuasa puasa sunnah, manfaatkan puasa tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula pada puasa Ramadan, ya, tidak ketika berbuka saja, tapi pada seluruh waktu-waktu ketika dia berpuasa, itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang lain sebagainya. Dan juga yang mungkin untuk diingatkan, akhir waktu dari hari Jumat, akhir waktu yaitu ketika mendekati maghrib, ketika mendekati maghrib, nah inilah waktu yang mustajab untuk seorang berdoa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan perkara yang paling pantas untuk minta, perkara paling penting yang pantas untuk kita minta kepada Allah ya diantaranya adalah tentang perkara keimanan tadi supaya terjaga. Dan juga kemudian untuk menjaga keimanan tadi, kita harus menambah makrifat pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menambah pengetahuan kita tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Juga menambah pengetahuan kita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengenal beliau. Ini untuk menambah keimanan kita harus melakukannya. Ini adalah suatu yang darurat ya, suatu kebutuhan yang pokok untuk kemudian kita bisa menjaga keimanan kita. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengetahui betapa agungnya Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki janji-janji yang diberikan kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengetahui bahwasanya Allah tidak akan menyelisih janjinya tentang surga yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman, kemudian juga tentang neraka yang Allah Subhanahu Wa Taala ancamkan kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang menyelisih syariatnya, maka ini kemudian akan menambah keimanan kita, kekuatan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus menempuh jalan untuk kemudian menambah pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Harus kita mempelajari tentang akidah, bagaimana akidah Islam yang betul. Nah, harus kita mempelajari tentang ibadah-ibadah, bagaimana kemudian ibadah-ibadah itu disyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah-ibadah tersebut. Terus mencari ilmu, maka oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahallallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dia menuntut ilmu padanya, yaitu ilmu syar'i, ilmu tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan baginya untuk menempuh jalan menuju jannah, menempuh jalan menuju surga. Itu dia dimudahkan untuk melakukan syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala, memperkuat keimanan dia. Kemudian dia menjalankan syariat dengan penuh keyakinan bahwasanya ada balasan nanti dari Allah Subhanahu Wa Taala terhadap syariat tersebut. Maka dengan itu dimudahkan baginya untuk masuk ke dalam al-jannah dengan ilmu, dengan bekal ilmu. Ya, kemudian juga ya itu berarti kita harus menuntut ilmu dengan berbagai macam caranya. Ya, yang sebenarnya pada zaman sekarang ini banyak fasilitas sebenarnya bagi kita, tapi di samping banyaknya fasilitas tersebut ternyata banyak perkara-perkara yang menyimpangkan atau memalingkan dari mencari ilmu tadi. Ilmu bisa kita dapatkan dari pengajian-pengajian seperti ini, terutama pengajian-pengajian yang seperti ini adalah pengajian-pengajian yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepadanya sakinah, menurunkan kepadanya ketenangan, dan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian membangga-banggakan tentang majlis-majlis seperti ini di hadapan para malaikat, majlis yang berbarokah. Ini yang paling utama, hadir di majlis-majlis seperti ini. Ya. Tapi kemudian cara-cara menempuh ilmu yang lain itu pun adalah sesuatu yang hendaknya kita tempuh, membaca kitab-kitab, membaca buku-buku, itu yang kemudian dapat memperkuat keimanan kita. Bagaimana tidak kuat keimanan kita? Katakanlah kita membaca kisah-kisah yang seperti yang kita bacakan tadi itu, apakah tidak menambah keimanan? Melihat bagaimana cobaan orang-orang yang sebelum kita ternyata berat sekali, yang apabila dibandingkan sama dengan diri kita, mungkin kita tidak sampai seperseratusnya dari cobaan mereka tersebut. Maka yang seperti ini akan menambah keimanan. Saya harus bisa meningkatkan keimanan saya. Saya harus bisa kemudian menjadi orang yang bersabar untuk menjalankan syariat, bersabar untuk menjalankan agama demi Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika membaca hadis-hadis yang seperti ini, ya, ketika membaca hadis-hadis yang seperti ini, dan juga membaca keterangan-keterangan ulama mengenai hadis-hadis yang seperti ini. Kemudian juga yang patut untuk diperhatikan adalah menjaga pergaulan dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang tujuannya sama, tujuannya akhirat, tujuannya untuk senantiasa meningkatkan keimanan, meningkatkan ilmu tentang agama ini. Ketika sama tujuannya, maka akan mudah segala sesuatu yang dilakukan bersama-sama akan mudah untuk melaksanakan ketaatan, mudah untuk kemudian menuntut ilmu pun mudah. Bedakan antara kita yang di luar, apa artinya, di luar, di lingkungan yang apa namanya, masyarakat, dengan orang-orang yang di dalam pondok. Bayangkan bagaimana kira-kira perbedaannya. Orang-orang yang di dalam pondok untuk sholat malam mudah, bangun kemudian sholat malam, kemudian membaca Al-Quran setelah sholat malam tersebut, nah, kemudian menjalankan ketaatan-ketaatan dari subuh sampai isya, sampai menjelang tidur, mudah bagi mereka, ya. Karena lingkungannya seperti itu. Orang-orang yang berkumpul di situ adalah orang-orang yang bertujuan sama, ingin meningkatkan keimanan, ingin meningkatkan keilmuan, ingin meningkatkan ibadah kepada Allah, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, kalau kita sekarang pengajian seperti ini, keluar bertemu dengan keluarga, ya keluarga dalam keadaan seperti itu, yang diperbincangkan tentang permasalahan duniawi. Nah, saya itu sebenarnya tidak mengapa kamu perbincangan tentang permasalahan duniawi, tapi akhirnya fokus kita ke perkara-perkara duniawi. Fokus kita ke perkara-perkara duniawi. Ya. Beda dengan misalnya orang yang tinggal di suatu pondok misalnya, sang suami belajar, sang istri juga menyempatkan untuk belajar. Pulang ke rumah, sang istri lagi membuka-buka lagi pelajaran yang dipelajari sebelumnya. Kemudian hanya yang tidak paham bertanya kepada suaminya. Begitu bagusnya perkara yang seperti ini, ya. Di pondok misalnya dia menyempatkan untuk belajar, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika pulang ternyata keadaannya tidak jauh berbeda. Ada nuansa ilmunya, ada nuansa ibadahnya. Maka lingkungan dan teman bergaul itu adalah suatu yang penting. Lingkungan dan teman bergaul adalah suatu yang penting untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tujuan kita fokus kepada meningkatkan keimanan dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah, itu untuk pertanyaan yang pertama. Ada untuk pertanyaan yang kedua, untuk menumbuhkan sikap tawadhu. Yang paling pokok, wallahu a'lam, ya tentu saja tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling pokok. Meminta dari Allah Subhanahu wa taala sikap tawadhu. Karena seluruh akhlak-akhlak yang mulia itu pun pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan, dia tanpa berlatih pun dari kecilnya dia tawadhu, dari kecilnya dia dermawan, dari kecilnya dia jujur. Itu kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan, ya kan? Maka di sini ketika kita melihat dari diri kita, ini ada yang harus perbaiki nih. Saya kurang jujur dalam berkata, ya. Kemudian kalau misalnya diberi amanah, saya kurang amanah ini. Saya harus memperbaiki hal ini. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mampu untuk kemudian membalik keadaan tadi yang awalnya kita tidak jujur menjadi jujur. Awalnya keadaan kita sombong jadi tawadhu dan yang lain sebagainya. Mampu sebenarnya, tapi tentu saja sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sesuatu itu tidak akan berubah kecuali seseorang itu merubahnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang petikannya hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, itu akhirnya yang artinya itu apa? Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah apa yang ada pada suatu kaum, dari suatu sikap, dari suatu keadaan tertentu, dari suatu sifat tertentu, tidak akan mengubah apa yang ada pada suatu kaum sampai mereka itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Mereka berusaha, artinya berusaha, yaitu yang pertama tadi dengan berdoa, kemudian berusaha juga dengan ya mempelajari keutamaan-keutamaan dari sikap tawadhu. Nah, maka kemudian dia akan bisa untuk merubah dirinya ketika dia memiliki pertama keinginan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berusaha untuk menerapkan sikap tawadhu tersebut. Ingat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadha'a lillah, rafa'ahu Allah." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala atau barang siapa yang bertawadhu rendah hati karena Allah, rendah hatinya karena Allah, bukan rendah hati karena oh ingin dipuji pula rendah hati. Pula rendah hati ingin dipuji. Ya, ini bukan karena Allah. Rendah hatinya karena Allah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk kita untuk bertawadhu, untuk rendah hati, bukan sombong. Maka apa balasnya? Rafa'ahullah. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatnya, ya. Justru dengan sikap kita rendah hati kepada sesama manusia karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas, maka justru Allah Subhanahu wa taala mengangkat kita, mengangkat kita. Beda dengan orang yang sombong, justru akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, direndahkan orang oleh manusia pulang sombong, ya. Pulang memiliki sifat takabur. Ya, direndahkan oleh manusia, direndahkan oleh manusia. Dan kemudian juga ketahuilah bahwasanya sebenarnya apa sih yang pantas untuk kita sombongkan? Semua yang kita miliki itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kenapa yang kalian ada pada kalian dari kenikmatan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Kita milik Allah. Apa yang ada kita ada pada diri kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti hadis yang kita sudah sebutkan sebelumnya, inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadz. Semuanya bagi Allah Subhanahu wa taala, pemilik Allah Subhanahu wa taala, apa yang Dia berikan kepada kita, semua apa yang diberikan kepada kita, pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, kemudian misalnya jabatan, pekerjaan, gaji, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, pinjaman. Kemudian apa yang patut untuk kita sombongkan? Apa yang kemudian patut untuk kita takabur karenanya? Pinjaman. Walahu ma'aqaf, dan dialah yang kemudian memiliki apa yang diambil. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau, kapanpun diambil. Ya. Semua apa yang ada, kenikmatan yang ada pada kita, semuanya bisa diambil dalam waktu yang cepat. Ya. Apalagi apabila seorang memang dalam keadaan takabur, sombong, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan azab, turunkan hukuman dengan diambil seluruh kenikmatan tadi. Dalam suatu baik juga kan, jika kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'afi tuzilu ni'am. Baik syair mengatakan seperti itu. Apabila kamu berada dalam suatu kenikmatan, jaga, jaga, jangan ketaatan, jangan bersyukur kepada Allah. Fa innal ma'afi, karena kemaksiatan, kemaksiatan berupa dari takabur, tidak bersyukur kepada Allah, ya, tuzilu ni'am, akan menghapuskan, menghilangkan kenikmatan-kenikmatan tadi. Hati-hati, hati-hati seorang yang kemudian bermaksud kepada Allah, yang seharusnya dia bersyukur kepada Allah dengan kenikmatan tadi, kemudian dia justru takabur menggunakannya untuk kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Takabur sendirilah kemaksiatan. Takabur sombong adalah kemaksiatan. Nah, yang wajib adalah seorang bertawadhu. Itu yang wajib. Nah, apalagi kemudian ditambah dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, hati-hati Allah Subhanahu wa taala mampu untuk kemudian mengambil kenikmatan-kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu jawaban dari saya, mungkin bisa digali lebih jauh tentang kiat-kiat itu dari buku-buku yang ada misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu isya sepertinya. Sudah kita depan sampai sini. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.